pasuhani, oh Tuhan, sayu sehonda memi, sayap pehon tangan mi Tuhan, lehon tua gogomi, di portibion bain maang Tuhan, habauran nilas niro. Suhani, oh Tuhan, sayu sehonda memi, sayap pehon tangan mi Tuhan, lehon tua gogomi, di portibion bain maau Tuhan, monang maralo dosa. Gogomi talu musui si bolis panagowi. Pasuhani, oh Tuhan, sayu sehonda memi, sayap pehon tangan mi Tuhan, lehon tua gogomi, di portibion bain maau Tuhan, si patu pahada me. Pasuhani, oh Tuhan, sayu sehonda memi, sayap pehon tangan mi Tuhan, lehon tua gogomi, di portibion bain maau Tuhan, sirado tiha holo. Holo.